Ketika kita berpergian setelah subuh sampai di tempat tujuan asar, bagaimana salatnya? Ini perlu dilihat ya. Tempat yang dia pergi itu adalah tempat musimnya atau tidak? Kalau dia pergi ke sebuah tempat, sampainya misalnya ke tempat tersebut waktu asar, dan dia masih musafir, maka dia salat dua rakaat, dua rakaat. Dia dua rakaat, asar dua rakaat. Jelas ya? Tapi kalau misalnya saya dari Solo saya adakan perjalanan pulang ke negeri saya, saya tiba di Makassar misalnya asar. Nah, maka kalau saya sholat di rumah, saya nyampe di rumah saya sholatnya empat rakaat, empat rakaat. Dua empat rakaat, dua asar, empat rakaat. Waktu saya bukan lagi posisi musafir. Benar ya? Bukan lagi posisi musafir. Begitu.